يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد باب معرفة علامات الإعراب ya ini masuk bab yang baru yaitu bab mengetahui atau mengenal tanda-tanda i'rab ya sebagaimana yang di pertemuan kemarin Ibnu Ajurrum As-Sunhaji rahimahullah taala telah memaparkan bahwasanya aqsamul i'rab itu ada arba'atun ya aqsamul i'rab ada arba'atun yaitu rafa nasab khafad dan jazm. Nah, masing-masing dari empat aqsamul i'rab ini, rafa, khaf, rafa, nasab, kemudian khafad, khafad itu atau jar atau jazm, mereka memiliki ya, mereka memiliki tanda-tanda. Mereka memiliki tanda-tanda yang pembahasan kali ini itulah yang akan membahas tanda-tanda dari i'rab tersebut. Nah, Musannif di sini akan menyebutkan satu persatu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala lirraf'i arba'u alamatin. Rafa' memiliki empat tanda. Lirraf'i arba'u alamatin. Nah, saya mau tanya dulu. Arba'u alamatin. Arba'u ini i'rabnya apa Hilmi? Hilmi. Nah, antum. Apa i'rabnya arba'u? Lirraf'i arba'u alamatin. Hilmi, arba'u i'rabnya apa? Hah? Entahu. Apa ya ikhwah? Mubtada mu'akhor. Tuh, Hilmi kalah tuh. Wah, sama babi-babi. Nah. Hilmi, ayo Hilmi. Semangat, murojaah lagi. Dulu di pondok belajar kan? 6 tahun belajar di pondok. Nah. Tahun belajar di pondok, di murojaah lagi Hilmi buku-bukunya, ya. Nah, dia mubtada muakhar Hilmi. Mana khabarnya kalau begitu? Nah, nanti li raf'i ini jar majrur, antum bisa katakan dia muta'alliq dengan khabar yang mahdhuf atau ala qaul atau menurut pendapat yang lain, dia langsung aja khabar muqaddam. Ya, atau dikatakan dia muta'alliq dengan khabar yang mahdhuf muqaddam. Baik. Lirraf'i arba'u alamatin. Rafa' memiliki lam yaitu lam milk ya. Rafa' memiliki empat tanda. Empat alamat. Yang pertama kata beliau di sini ad-dhammah. Yang pertama adalah ad-dhammah, yang kedua al-wawu, yang ketiga al-alifu, yang keempat adalah an-nunu. Baik. Nah, ini yang akan kita bahaskan. Baik, tafadhol dibaca di sini. Ya. Ah. Syekh Abdul Majid. Nah, tafadhol. Babu ma'rifati alamati al-i'rab. Ra. Ah, langsung ya syarahnya, hasiahnya. Ai hadza babu wa sababa. Hadza babun. Hadza babun wa sababa fi. Oh, kenapa huwa sababa? Hah? Wa sababun fi ma'rifati alamati aqsami al-i'rab allati hiya raf'u wa nasbu wa qahdu wa jazm. Ai Tep, itu bahasa beda lah gitu. Jangan langsung baca di situ. Nah, biar banyak. Kalau biar banyak, ya pupuk dulu keberaniannya. Baik. Ya, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala li raf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Nah, kata beliau, hadza babun huwa sababun fi ma'rifati alamati aqsamil i'rab. Nah, maka bab ini adalah sebab atau jalan untuk mengetahui tanda-tanda aqsamil i'rab. Ini jalan untuk mengetahui tanda-tanda aqsamil i'rab ya bab ini. Allati hiya ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Yang aqsamul i'rab itu adalah rafa, nasab, khafad atau jar atau al-jazm. Nah, kemudian al-musannif rahimahullah taala yaitu As-Sunan Haji di matan menyatakan fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Adapun dhammah fatakunu alamatan. Ah, Hilmi, sekali lagi. Alamatan apa i'rabnya alamatan? Alamatan i'rabnya apa? Fatakunu alamatan, Hilmi. Apa i'rabnya alamatan? Ah. Lo belajar ngi'rab dulu. Ah. Apa Syekh Abdul Majid? Khabar apa ya? Nah, khabar takfu. Ya. Adapun dhammah, maka dia menjadi alamatan, menjadi tanda lirraf'i, bagi rafa' fi arba'ati mawadhi'ah. Di empat tempat, di empat posisi. Yang pertama, fil ismin mufrad. Wa jam'i taksir. Wa jam'i mu'annasi salim. Wal fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, ini yang pertama itu pada isim mufrad. Ini pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir. Yang ketiga jamak muannats salim. Yang keempat fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'il mudhari' yang sesuatu apapun tidak bersambung dengannya. Nanti ini akan kita kaji, kita bahas satu persatu dulu. Ya, terus Pak Abdul Majid. Min haitsu huwa arba'u alamatin. Al-ula ad-dhammatu wa hiya al-aslu wal ghalibu fi kulli maf'ulin an yurfa'a bid-dhammati wa sanna bil waw bi qawliha likawniha tansha'u anha al-illatu ila asba'at. Tayyib, cukup. Nah. Ya. Qala rahimahullah ta'ala. Kata beliau, dhammah menjadi tanda bagi rafa' di empat tempat. Pertama, fil ismil mufrad. Ya, di isim mufrad. Tapi perhatikan dulu, li rafi arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wal nun. Nah, ini di footnote nomor 2, lihat. Ay li rafi min haitsu huwa. Yaitu rafa, bagi rafa' ya, min haitsu huwa, yaitu dari sisi i'rabnya. Dari sisi i'rab, rafa' itu dia maka memiliki arba'u alamatin. Maka dia memiliki empat tanda. Al-ula yang pertama adalah ad-dhammah. Yang pertama adalah ad-dhammah wa hiya al-aslu. Nah, dhammah ini adalah asli. Berarti artinya nanti tiga tanda yang lainnya yaitu al-waw, al-alif, kemudian ya adanya nun pada af'al al-khamsah atau amsilah al-khamsah itu adalah fara' aja. Itu adalah niyabah anid dhammah. Ya, itu adalah niyabah anid dhammah. Nah, wal ghalibu fi kulli marfu'in ayurfa'a bid dhammah. Nah, kebanyakan pada setiap marfu, ya, maka dia dirafakkan dengan dhamma. Wasanna bil wawi. Nah, kemudian beliau menjadikan yang kedua dengan waw. Ya. Nah, ini apa yang beliau sebutkan ini tidak ada faedah nahwiyah, hanya faedah aja. Ya, faedah aja, tidak ada faedah nahwu. Ya, kata beliau, likauniha tansha'u anha al-illatu idza asba'at. Ya, karena status waw tersebut tansha'u anha illatu, ya, illah itu muncul, illah itu muncul, nah, darinya idza asbat, maka itu sudah mencukupi. Misalkan pada kalimat yad'u, yad'u, nah, ini pada kalimat yad'u, nah, itu adanya Waw, maka dhammah di situ hadir. Nah, jadi dekat dengan dhammah. Kemudian, nah, berikutnya gantian. Tafadhal, dibaca sini. Syekh Roni. Bil alif. Beliau menjadikan yang ketiga tandanya itu dengan alif. Kenapa? Di annaha ukhtul waw, karena alif adalah saudarinya si waw. Nah, ini faedah aja ya. Tapi tidak ada faedah nahwu, hanya ini faedah tambahan aja. Karena alif itu adalah saudarinya si waw. Saudari dalam hal apa? Fil maddi wal lin. Dalam sisi mad kalau dipanjangkan dan juga lin. Ya, yaitu huruf lin itu yang harakah la yakumu alaiha, yang harakah tidak bisa ya tampil di atasnya. Nah, itu misalkan itu mengatakan ya pada alif ya, rijal, nah, ada alifnya rijal, nah, misalkan, atau rajulan, rajulani, ya afwan bukan rijal, rajulani. Nah, kalau waw tadi misalkan ya muslimuna, nah, itu ada mat, ada panjang, ada lin. Nah, itu maka dia dikatakan di saudarinya, saudarinya waw. Kemudian wa khatama bin nun, dan beliau ya menutup tanda rafa' dengan nun. Kenapa? Lidak fi syibhi ha bi hurufil gunnah, karena ya lidak fi syibhi ha, karena kelemahan dia, lemahnya keserupaan dia dengan huruf-huruf gunnah. Inda sukunha, ya ketika dia sukun. Nah, ini hanya faedah tambahannya, tidak ada faedah nahwiyah dari apa yang beliau paparkan di sini. Kemudian qala al-musannifu rahimahullah taala fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi'ah. Nah, ini dhamma menjadi tanda bagi rafa di empat tempat fil ismil mufrad. Yang pertama adalah di isim mufrad. Nah, lanjut Pak Roni. Wa huwa fi hadha al-babi ma laisa musannan wala madmu'an wala malhaqan bihima wala min al-asma'i al-khamsati fa akhraja al-musanna al-zaydani wal-madmu'u al-zayduna wal-mulhaqu bihima ka'kila wa kilta ka'ishruna wa babihi wal asma'ul khamsati wa hiya abuka wa akhuka ma ashbaha dhalika wa la farqa fi hadha al-bab li an yakuna mu'arraban min dhammati dhahirati ja'a zaydun wa qamat ibnun wa taqaddaratu ja'a al-fata wal hab wal hubla wal qadi wa ghulami. Nah, wa ghulami. Baik, berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala huwa fi hadzal bab. Ma ayat isim mufrad itu di bab ini, apa sih yang dimaksud dengan isim mufrad di bab ini? Nah, kata musannif rahimahullah taala, kata sahibul hasyiah, ya, mufrad itu adalah ma laisa musannan, yaitu dia yang bukan musanna. Wala majmu'an, dia bukan jamak. Bukan jamak dengan seluruh bentuk jamak. Jamak taksir, jamak mudzakkar salim, muannats salim. Ya, kemudian bukan ya seluruh jamak, jamak singgobun taljumu, ataupun dia bukan isim jamak. Saya sudah terangkan ya perbedaan antara jamak dan isim jamak. Kalau jamak berarti punya mufrad, kalau isim jamak tidak punya bentuk mufrad dalam lafaz, hanya punya bentuk mufrad dalam makna. Kalau jamak punya mufrad dalam lafaz dan makna. Semisal apa kemarin isim jamak? Semisal apa? Nisa. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Farik. Kemudian apa lagi? Ibil. Ibil enggak punya mufrad dalam sisi lafaz. Punyanya mufradnya dari sisi makna, yaitu jamal. Nisa enggak punya mufrad dari sisi lafad bunyinya al-mufrad dari sisi makna, yaitu mar'atun, al-mar'ah. Nah, qala rahimahullah ta'ala, mana tadi? Ya, wala mulhaqqan bihima, dan dia yang bukan dimulhaqkan kepada musanna atau jamak. Ya, tidak dimulhaqkan. Tidak dimulhaqkan kepada jamak, misalkan ya bab isruna sampai isuna. Nah, itu kan mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Nah, arduna, ya, sinuna, itu mulhaq. Nah, ini yang namanya mufrad bukan demikian. Kemudian ditambahkan lagi oleh beliau, wala minal asma'il khamsah, dan bukan bagian dari asma'ul khamsah. Ya, bukan bagian dari asma'ul khamsah. Kalau asma'ul khamsah punya bab tersendiri. Dia isim mufrad tetapi dia diidhofahkan. Ya, dia isim mufrad tapi diidhofahkan. Diidhofahkan, ya, dengan memenuhi syarat-syaratnya, tidak diidhofahkan kepada ya mutakallim dan yang lainnya yang nanti pada babnya, maka itu tanda rofaknya berbeda, yaitu al-waw, bukan dhammah. Qala rahimahullah ta'ala, mana lagi? Ya, fa akhraj al-musanna kaz-zaidani. Ya. Wal majmu' kaz-zaidun. Maka mufrad ini mengeluarkan musanna. Jadi artinya tidak termasuk yang bagian dari mufrad ini adalah isim-isim yang musanna. Semisal az-zaidan. Ya. Dan juga mengeluarkan al-majmu'ah. Mengeluarkan mufrad ini mengeluarkan al-majmu'ah, yaitu isim-isim yang jamak, kaz-zaidun. Ya, wa mulhaqa bihima. Dan yang dimulhaqkan, disertakan, digabungkan dengan keduanya. Semisal kakila, wakilta, nah ini. Ini yang mulhaq kepada musanna, atau isruna wa babihi, atau isrun, ya. Isrun yang dan babnya isrun sampai tis'un, jadi marfu dengan waw karena mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya, kemudian wal asma'ul khamsah, dan mufrad ini mengeluarkan asma'ul khamsah, wa ya abuka, akhuka, wa ma asbaha dzalik. Karena ini semua walaupun diisi mufrad tetapi diidhofahkan. Ya, diidhofahkan. Wala farqa fi hadzal bab bi ay yakuna mu'raban bid dhamma adh-dhahirah. Nah, maka tidak ada perbedaan di bab ini, ya. Baik dia yang mu'rab dengan dhamma dhahirah, ka jaa Zaidun, itu Zaidun dhammahnya dhahirah, wa qamat Hindun, nah itu Hindun, fa'il semuanya sama seperti Zaidun, ya. Fa'il marfu wa la tarafihi dhamma dhahirah. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Nah, ini tidak ada perbedaan wal muqaddarah. Ya, bi dhammati dhahirati wal muqaddarati, atau dengan dhammah yang muqaddar. Diasumsikan saja. Kaja al fata. Nah, ini fata ini dhammahnya ada muqaddarah. Ya, dhammahnya muqaddarah. Ya, mana amin zuhuriha? Apa yang menghalangi dari tampaknya dhammahnya tersebut? Ialah at-ta'adzur. Ta'adzur yaitu tidak mungkin harakat itu muncul di alif lazimah. Di alif lazimah yang ada di akhir isim ini. Kemudian, ya, kemudian ja'al fata wa ja'al hubla, ini sama hubla, ta'adzur juga. Ya, kemudian ja'at al-hubla itu. Ya. Wa ja'al qadi, nah ini qadi juga. Ya, fa'il misalkan dia, fa'il marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddar. Mana min dhuriha? Asikol, karena berat, enggak mungkin muncul al-qadiyu, nah, atau ja'a gulami, nah ini isim mufrad yang diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka dia tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah, nah ini lil munasabah. Baik, bisa dipahami ya, dan juga kita tambahkan ya, dhammah menjadi tanda bagi rofak ya, menjadi tanda bagi rofak di isim mufrad, ya. Isim mufrad itu baik isim mufrad yang mudzakkar atau isim mufrad yang muannas. Semisal contoh tadi ja'a Zaidun maupun qamat Hindun. Atau isim mufrad yang munsharif maupun yang ghairu munsharif. Nah, kalau yang ghairu munsharif tentunya tanpa tanwin. Ya. Qala Ibrahimu. Nah, bukan qala, kalau qala Zaidun, kalau Ibrahim qala Ibrahimu. Bisa dipahami sini? Hah? Kenapa? Domah, kenapa? Tambahannya, jadi domah jadi tanda rupa bagi isim mufrad itu pada isim mufrad yang mudzakkar atau muannas, baik yang munsharif maupun ghairu munsharif. Kalau ghairu munsharif ya tinggal tanpa tanwin. Ja'a Ahmadu. Ja'at Fatimatu. Beda dengan ja'at Hindun. Ja'a Zaidun. Ini berbeda. Ini mudah ini insyaallah ya. Bisa dipahami sini. Nah, Kang Aib. Nah, Mas Hilmi, Hilmi. Hilmi ngerti sini? Nah, insyaallah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Lihat di putat. Wa jam'i taksir. Nah, berikutnya juga domah menjadi tanda bagi rofa pada jamak taksir. Tadi yang pertama pada isi mufrad. Sekarang jamak taksir. Nah, tafadhal dibaca sih. Ya, Pak Ahmad. Macam taksir bahwa lubatan at-tabhir fakudahan ma taghayyara bahwa sitatul ahsan at-tabhir bisyadati ala mufradi min ghairi tabhir syahd. Nahu sinun wasinban au bin nafsi anil mufradi min wali tabiri syahdin nahu tukmatun wa tuham au bitabdili wa tukmatun wa tuhamun gitu. Afwan, ini bukan tukmatun, tuhamatun. Tuhamatun itu penyakit pencernaan ya, sakit sakit perut itu. Terus aw bintadbir syakrin min wali syiadatin wala nafsin nahu asadun wa usudun. Nah itu usud jamak dari asad. Nah, terus awis syiadatin ala mufradi na'a tadbir syakrin karrajulun wa rijalin. Nah, karrajulin wa rijalin. Nah, terus awin nafsi anil mufradi na'a tadbir syakrin Rasulin, Rasul. Nah, jamak taksir dari Rasul itu Rusulun. Nah, kemudian boleh juga ala lughah al-ukhra dalam menurut lughah yang lain Ruslu dengan sinnya di sukun. Nah, terus al-taghyiri bi ziyadati wa nafsi wa taghyiri syahdi. Nahu gulam wa mudangani. Wala gilman. Bukan gulaman, kalau gulaman musanna itu pak, gulam gulaman, gilman itu gilman. Gulamun gilman, padahal ini kuduha turkamu bintomati al-dohirati, ajah al-roj, ajah al-idal, ajah al-hindu, al-hunudun. Amin mukaddarati, ajah al-asari, wal-hunudah. Asara bukan asari, asara jamak dari asir, tawanan. Al-asar wal azar. Azar itu biker. Nah, qala rahimahullah ta'ala. Lihat jamak taksir. Wahuwa lughatan at-taghyir. Secara bahasa apa itu taksir? Taghyir, perubahan. Berarti kalau jamak taksir, jamak yang bentuk jamaknya itu berubah. Dari mufradnya. Perubahannya itu ada 6 yang disebutkan oleh Ibnu Qasim. Nah, secara istilah, dalam istilah ilmu nahwu kalau disebut jamak taksir, mal murad, apa yang dimaksud? Ma taghayyara fihi bina'u mufradihi. Ya, yaitu isim yang ma taghayyara yaitu yang berubah fihi pada isim tersebut bina'u mufradihi. Yaitu bangunan dari susunan kata isi mufradnya, ya. Nah, atau ditambahkan yang namanya jamak taksir, namanya jamak, ya. Namanya jamak berarti dia mesti menunjukkan lebih dari 2, ya, lebih dari 2. Itu madalla ala aksara minas naini awis nataini ma'ata ghayyuri fisiqati mufradihi. Nah, ini yang ibarat yang lebih bagus diungkapkan oleh para ulama, yaitu isim yang dalla ala aksar, yang menunjukkan lebih, minas nain, dari dua, minas nain awis natain, dari musanna yang mudakar maupun musanna yang mu'annas, ya, dari musanna yang mudakar ataupun dari musanna yang mu'annas. Nah, ma'ata ghayyuri fi sighati mufradihi, disertai dengan perubahan bentuk mufradnya. Ya, disertai dengan perubahan bentuk mufradnya. Nah, itu. Ya, saya ulang, bisa? Ma'ata ghayyara, afwan, ma'dalla ala aksara minasnaini awisnataini. Jadi, isnaini musanna yang mudzakkar, isnataini musanna yang mu'annas. Maka semuanya isim apa namanya, mudzakkar maupun mu'annas, ya, bisa memiliki jamak taksir. Hindun, hunudun. Ya. Kemudian, rijalu, ar-rajulu, ar-rijalu. Ya. Nah. Kemudian, ma'ataghayyuri fi sighati mufradihi, disertai dengan taghayyur, perubahan pada bentuk mufradnya. Pada bentuk mufradnya. Apakah itu mudzakkar atau mu'annas? Ya. Qala rahimahullah ta'ala, wa huwa sittatu aqsamin. Nah, jamak taksir ini ada 6 macam. Ada 6 macam disebutkan oleh beliau di sini. Yang pertama, at-taghyiru bi ziyadati al-mufrad min ghairi taghyiri syaklin. Yang pertama, jenis dari jamak taksir adalah taghyir, perubahan. Kan tadi yang namanya jamak taksir kata beliau, ma taghayyara fihi bina'u mufradihi, yaitu isim yang berubah padanya bangunan mufradnya, bina mufradnya. Tapi yang penting dipahami bahwasanya yang namanya jamak taksir, ma dalla ala aksara tadi apa? Minasnaini awisnatain, yang menunjukkan lebih dari dua atau tiga. Ini kalau dalam ilmu nahwu, kalau dalam ilmu usul fikih lain lagi. Yang namanya jamak itu lebih dari satu. Makanya kalau sholat berdua namanya sholat jamaah. Bisa dipahami sini. Berarti kalau punya pasangan lebih dari satu, udah jamaah. Ya, gitu ya Abu Akila ya. Nah, Abu Akila masih munfarid berarti. Munfarid ya. Qala rahimahullah ta'ala. Mana sekarang? Tadi. At-taghyiru bi ziyadati 'alal mufrad. Yaitu perubahan dengan tambahan pada mufradnya. Min ghairi taghyiri syaklin, tanpa ada perubahan harokat. Ya, tanpa ada perubahan harokat. Ini hanya penambahan aja. Contoh mufradnya sinwun. Kembar sekandung gitu ya. Sinwun, contohnya sinwun. Jamaknya sinwan. Jamaknya sinwan. Ya, sinwun itu kan sama. Cuma ada tambahan apa? Alif dan nun. Sinwan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua kata beliau, au bin naqsi al mufrad min ghairi taghyiri syaklin. Yang kedua, perubahannya itu ialah dalam bentuk pengurangan. Pengurangan dari mufradnya. Ada yang dikurangi hurufnya dari mufradnya, tapi tanpa ada perubahan harakat. Nahu tuhamatun. Contoh tuhamah. Sejenis penyakit pencernaan ya. Sakit perut. Tuhamatun. Lihat ini mufradnya. Nah, kemudian jamaknya adalah dikurangi. Dikurangi apa? Ta. Ya. Tuhamun. Ya, tuhamun. Nah, jamaknya adalah tuhamun. Yang ketiga. Yang ketiga mana sekarang? Bitabdili syaklin min ghairi ziyadatin wala naqsin. Yang ketiga, dengan merubah harokat tanpa menambahkan atau tanpa mengurangi dari bentuk mufradnya. Lihat asadun hamzah sindal, jamaknya juga hamzah sindal, tapi berubah harokatnya. asadun menjadi usud. Nah, maka usud para singa. Usud para singa. Nah, saya untuk mengatakan yaktubu usulul jumu'ah. Ya, para singa jumu'ah atau ya, yaktubu usulul mimbar. Para singa mimbar berkhutbah. Para singa mimbar. Para singa mimbar Abu Aqilah. Misalkan. Ya. Apa Abdul Majid. Yang banyak ngomong lah. Yang banyak ngomong ini mau ya, banyak cincong. Ya. Banyak cincong buat mau itu kan. Saya berani gitu ya. Buah gila tuh ya, itunya raja ini. Mana sekarang? Ya. Au az-ziyada au ziyada ala alal mufrad. Nah, atau adanya perubahan dari sisi mufrad. Nah, ini jamaknya berubah. Perubahannya itu dalam bentuk penambahan dari mufradnya. Ma'at ya ma'at taghyiri syakli disertai dengan perubahan harokat. Semisal ar-rijal, ar-rajulu, ar-rijalu. Ar-rajulu war-rijal. Ya, perubahan. Perubahan pertama ditambah hurufnya. Ditambah alif di huruf jim. Ar-rajul menjadi tambah jal begitu. Kemudian diubah harokat. Ra-nya tadinya dhammah menjadi kasrah. Baik. Kemudian awin naqs anil mufrad. Ya, awin naqsi anil mufrad atau dengan bentuk pengurangan dari si mufrad. Ya, kemudian ma'a taghyiri syakli disertai dengan perubahan harakat. Ka rasulin semisal rasul. Lihat huruf ra-nya fathah, sinnya dhammah, kemudian ada wow, jamaknya rusulun. Berubah huruf ro-nya menjadi dhamma. Dan ada pengurangan, wow-nya dihilangkan. Rusulun. Atau dalam lugah yang lain, ruslun. Tapi yang muncul dalam nas, Al-Quran, hadis, ialah dengan bentuk rusul. Kemudian, yang keberapa sekarang? Yang kelima ya. Atau taghyiri bi ziyadati wa naqsi wa taghyiri syakli. Yang berikutnya jamak taksir ini dengan perubahan, perubahannya itu dalam bentuk menambahkan dan mengurangi dan disertai dengan perubahan harakat. Contoh gulamun. Nah, ini gulam menjadi gilman. Gulam menjadi gilman. Ya. Ziyadahnya mana? Alif dan nun. Nakasnya mana? Nakas alif. Ya, nakasnya adalah pengurangan alif. Adapun perubahan harokat, ini zahir ya. Ya, jelas ya. Perubahan harokat jelas. Gulam menjadi ya kasrah gil. Nah, qala fa hadhihi kulluha turfa'u bidhammati zahirah. Maka semua ini isim-isim jamak taksir ini semuanya dirofakkan dengan dhamma zahirah. Kaja'ar rijalu waja'atil hunudu. Ini semisal ja'ar rijalu ya, kemudian ja'at al hunudu ya, itu semua ya. Atau di Al-Qur'an fiha kutubun qayyimah. Kutub jamak taksir dari kitab. Fiha kutubun qayyimah. Kemudian kata beliau ini dengan dhammah zahirah. Awil muqaddarah atau dengan dhammah muqaddarah. Ja'atil asara wal adara. Sara jamak dari asir, tawanan. Adara itu jamak dari adra. Jamak dari adra'un. Dia adalah biker. Para gadis. Ja'atil adara. Telah datang para adara. Ya, nah jamak taksir ini dihukumi oleh ya para ulama, kalau dia bukan ghairu aqil, dia bukan isim-isim yang berakal, ghairu aqil, maka pembentukannya dia adalah dalam bentuk muannas. Maka antum mengatakan hadhihi kutubun, bukan hadhihi, bukan hadza kita, mah bukan hadza kutubun, tapi hadhihi kutubun. Ya, apalagi tadi di Al-Quran fiha kutubun qayyimah, fiha kutubun qayyimah, bukan fiha kutubun qayyimun, tapi qayyimah, qayyimatun, fiha kutubun qayyimah. Nah, kalau di i'rab, ya, apa i'rabnya fiha kutubun qayyimah di sini, ya, Habib, mufala segap, fiha kutubun qayyimah, fiha jar majrur, jar majrur, fiha jar majrur, ya, dia muta'alliq dengan ya, khobar yang mahdhuf, fiha, baik, kutubun. Atau kita katakan fiha adalah khobar. Kutubun berarti irobnya apa, Habib? Nah. Fiha kutubun qayyimatun. Kutubun apa irobnya? Mubtada muakhar. Ya, karena dia dalam bentuk nakirah. Terus, ya. Mubtada muakhar. Walamatu rafihi marfu. Ya, walamatu rafihi ad-dhamma. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Qayyimah, apa irobnya qayyimah? Na'at atau sifat dari kutubun. Lihat, karena kutubun mu'annas, maka na'atnya juga mu'annas. Bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fiik. Awil muqaddarah, ini banyak ya. Wa idza sa'alaka ibadi. Ini muqaddarah. Wa idza sa'alaka ibadi. Wa idza, idzanya dzarbiyah, sa'ala. Fi'il madi. Kaf. Ya, sa'alaka, kafnya adalah maf'ulun bih. Ibadi, fa'il. Ibad itu adalah jamak dari abid. Jamak dari ibad, jamak dari abdun. Jamak dari apa? Abdun. Ibad, ya. Nah, itu diidhofahkan kepada ya mutakallim. Wa idza sa'alaka ibadi. Maka ibadi irabnya sini adalah fa'il marfu. Wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Nah, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena lil munasabah diidhofahkan. Ya. Atau untuk mengatakan ja'at al-usara, telah datang ja'a al-usara. Lah datang para tawanan, ya. Usara, usara itu para tawanan, jamak dari asir, jamak taksir dari asir. Ja'al usara, maka ja'a fi'il, fi'il madi, usara, fa'il marfu, ya, amilnya adalah fi'il, alam wa alamatu raf'ihi ad-dhamma muqaddarah. Ya, ad-dhamma muqaddarah 'alal alif. Mana amin zuhuriha, yang menghalangi dari nampaknya adalah at-ta'adzur. Ya. At-ta'adzur. Ini sudah kita lewati ya. Apa itu penjelasan at-ta'adzur? Kemudian, ya. Mana lagi? Ya. Lihat sekarang. Qala rahimahullah ta'ala. Wa jam'il mu'annasi salim. Nah, berikutnya sekarang. Ya, berikutnya. Dan yang ketiga, dhamma itu menjadi tanda bagi rafa' apabila dia di posisi jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Nah, penamaan jamak muannats salim ini minta bil aghlabiyah aja ya. Karena mayoritasnya isim mufradnya dibentuknya dari isim muannats. Ya, isim muannats. Karena ini kenapa dikatakan minta bil aghlabiyah? Karena tidak semua nanti yang jamak muannats salim ini ternyata isim mufradnya muannats. Ternyata ada yang dengan lafaz muzakkar. Misal hammam, hammamat. Oleh karena itulah para ulama sering menamakan ya jamak ini dengan jamak biziyadah alif wa ta. Jamak dengan tambahan alif dan ta. Nah. Tapi yang berikutnya yang sekarang jamak muannats salim. Ya. Baik, tafadhal dibaca di sini qaul sahibil hasyah. Ya. Dibaca sini ya. Abu Aqilah. Itu wazan fu'ala, itu fu'ala itu jamak nanti ya, tapi dia bukan jamak muannatsana. Misal ya, orang yang sangat gulu, gulatun, para dai du'atun ya, para qadi qudatun, para ghazi orang-orang berperang, guzatun, guzab, tapi dibacanya guzat, du'at, dibaca begitu. Antum jangan baca du'atun, antum jangan baca du'a. Bukan ada tamar putoh du'a, bukan. Bacanya du'atun. Nah, terus abyat itu jamak dari bait. Jamak dari bait, bukan bait. Kalau jamak dari bait, buyut. Ini bait, bait, bait syair gitu. Jamaknya abyat. Terus juria. Jam'u istobal. Hubliyatun, jama' dari hubla. Ya. Qala rahimahullah ta'ala. Berikutnya jama' mu'anas salim. Apa itu jama' mu'anas salim? Dabituhu, ketentuannya ialah, kata beliau, ma jumi'a bil alifi wa ta'i mazidatain ala mufradihi. Itu isim yang dijamakkan dengan alif dan ta, yang alif dan ta ini keduanya adalah mazidatain, keduanya adalah tambahan. Ya, ini saya tambahkan, apakah dia dalam bentuk mudzakkar atau dalam bentuk muannas. Ya, apakah dalam bentuk mudzakkar atau dalam bentuk muannas. Ala mufradihi, yaitu ada tambahan alif dan ta yang keduanya tambahan dari mufradnya, baik yang mufrad yang mudzakkar maupun yang muannas. Kalau yang muannas jelas itu yang mayoritas, oleh karena itulah min babil aglabiyah dia dinamakan sebagai jamak muannas salim. Ya, min babil aglabiyah. Jelas di situ. Fatimah, Fatimat, ya. Kemudian Zainab, Zainab, Zainabat. Mukminat, mukminah, mukminat. Kafirah, kafirat. Munafiqah, munafiqat. Ya. Baik. Muslimah, muslimat. Nah, ini akfa, ini yang aksa. Nah, kemudian yang mudzakkar ini yang aqal. Ya, misal hammam, hammamun. Ini kan lafadznya mudzakkar. Jamaknya hammamat. Ada tambahan ziyadah alif, alif dan ta. Hammamun, maka di huruf mim yang terakhir tambahan alif dan ujungnya ta. Hammamat. Hammam itu mudzakkar, ya, mudzakkar di sini. Ya, kemudian jamak muannas salim. Ini kan kalau salim, definisi salim itu apa sih? Salamatu mufradihi an taghyir, begitu kan? Kan yang namanya salim, selamatnya mufradnya dari perubahan, gitu. Nah, sementara di bab jamak muannas salim ternyata ada mufradnya yang enggak selamat dari perubahan. Ya, makanya dia dinamakan dengan jamak, yaitu bi ziyadah alif wa ta, itu aja. Ya, tapi kalau tetap dinamakan demikian padahal kenyataan ada mufradnya yang enggak selamat dari perubahan, ya udah, ini namanya min babil aghlabiyah. Kebanyakannya begitu. Kebanyakan begitu. Kalau antum mengatakan, ya, di Taman Elok, Pondok Ungu depan Marakas, depan danau, itu penghuninya semuanya misalkan cadaran misalkan. Ternyata kita lihat, wah ada yang enggak. Oh. Nah itu mimbabil aglabiyah. Nah, kayak begitu. Ya. Saya dipahami sini kan. Nah ternyata Salim, ini kan jamak muannas Salim. Apa, kenapa dinamakan Salim? Yaitu disalamati mufradihi, karena selamat mufradnya itu dari apa? Dari taghyir, dari perubahan. Contoh jamak mudzakkar Salim, muslimun. Ya, saya tulis ini ya. Ini kita ambil contoh di jamak mudzakkar Salim yang memang betul-betul hakiki selamatnya mufradnya diperhatikan. Ya. Muslimun. Jamak mudzakkar Salimnya apa? Muslimun atau muslimina. Nah, tapi perhatikan huruf mufradnya nih, selamat. Doma, sinnya sukun, selamat, tidak berubah. Lamnya kasroh, selamat, tidak berubah. Kemudian, ya, mimnya, ya itu tergantung i'rabnya. Tergantung i'rabnya apa. Dan sekarang di jamaknya, muslimun, sama mimnya, tidak berubah. Sinnya, tidak berubah, sukun. Lamnya, sama. Nah, ini mimnya nanti tergantung i'rab. Ya, nah, bisa dipahami sini? Nah, ini baru Salim. Kenapa? Salamatul mufradihi minat taghyir. Selamatnya mufradnya dari perubahan. Nah, kalau di jamak muannas Salim, ada yang enggak selamat. Ya, ada yang enggak selamat. Contoh, ukhtun. Ukhtun, saudari. Saudari. Apa jamaknya? Akhwat. Selamat enggak mufradnya? Enggak selamat. Akhwat. Enggak selamat mufradnya dari perubahan. Berubah ternyata. Tadinya ukhtun berharakat dhamma hamzahnya menjadi fathah. Kemudian kha-nya itu, huruf kha-nya itu harusnya sukun di mufrad menjadi fathah. Akhwat. Nah, orang Indonesia nyebutnya akhwat, salah itu ya. Harusnya akhwat. Akhwat bukan akhwat, tapi akhwat. Nah, baru huruf waw ada tambahan alif dan ta. Tapi sudah enggak selamat ya ukhtun itu. Ya, enggak selamat dari apa? Perubahan. Anwar jangan mikir macam-macam, Anwar udah mikir macam-macam. Anwar enggak selamat dari apa? Senyum-senyum aja, Anwar. Acau nih Anwar. Ya. Iya, enggak selamat dari dia. Ya. Qala rahimahullah ta'ala. Mana lagi berikutnya? Tadi di mana saat dibahas? Nah, itu ya. Nahu ja'at al-hindatu. Itu ada tambahan alif dan ta. Dia dari mu'annas ini. Ya, baru selamat gak mufradnya gak? Dari perubahan. Selamat gak? Selamat. Hindun hindat. Bakaraja makanat alifuhu asliyatan. Maka jamak muannas Salim ini mengeluarkan isim yang alifnya asliyah, bukan ziyadah. Ya, isim yang isim jamak yang alifnya adalah asliyatan, bukan ziyadatan. Kan kalau jamak muannas Salim ini alifnya adalah ziyadah. Aslinya di fathah di mufradnya enggak ada alif. Pas di jamak muncul itu alif. Nahu qudatun. Qudatun. Mufradnya apa? Qadi. Aslinya ada alifnya qadi tersebut. Qadi. Nah, itu ada alifnya. Atau ghazi jadi ghazatu. Baik. Kemudian wa makanat ta'uhu asliyatan. Nah, jamak muannas Salim juga mengeluarkan yang taknya adalah tak asliyah. Memang ada di isim mufradnya. Semisal abiyat, itu jamak dari bait. Ya, bait. Bait itu bukan bait yang rumah. Tapi bait yang bait syair, ya, bait yang manzuma, bait nazam, ya. Maka jamak dari bait abiyat. Abiyat itu seolah-olah ada Jadi ada seperti jamak mana salim, tapi bukan. Karena taknya adalah tak asli. Amwat, jamak dari apa? Kok maut? Mayit. Mayit. Ya. Jamak dari mayit adalah amwat. Ya, jamak dari mayit adalah amwat. Nah, taknya asli, memang ada, ya enggak? Mayitun huruf mim, huruf ya, huruf ta. Nah, maka ketika dia jamak dalam bentuk amwat, itu bukan jamak mana salim. Tapi dia adalah jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Ya. Qala fala yuqalu fihi jam'u muannasin salimun. Maka tidak boleh dikatakan pada yang tadi semua itu sebagai jamak muannas salim. Wa taqyiduhu bi jam'i ta'nisi was salamati. Nah, taqyidnya, persyaratannya di sini, pengikatnya agar dia disebut dengan jamak muannas salim adalah bi jam'i ta'nis. Dia menjamakkan ya isim-isim yang muannas was salamah. Dan mufradnya itu selamat dari perubahan. Tapi ini kebanyakan. Tadi ternyata ada yang enggak. Ada yang enggak selamat, ukhtun, akhwat. Dan ada yang bukan mu'annas. Misal, hammam. Yaitu, hammamah. Wajuriya alal ghalibi. Ini hanya diberlakukan menurut kebanyakan lainnya. Ya. Diberlakukan nama tadi, jamak mu'annas salim atau ketentuan. Ya, ketentuan takyidnya apa? Bijam ita'nis wa salamah, yaitu dengan menjamak, yang dijamak adalah isim mu'annas dan salamah, yaitu salamatul mufrad ada taghyir, selamatnya mufrad dari mufrad, itu dari perubahan, itu juriya adal ghalib aja. Diberlakukan ya karena kebanyakannya begitu aja. Wa illa faqad yakunu li mudzakkarin. Ya karena ya kalau tidak demikian karena memang terkadang ada yang berasal dari mudzakkar. Contoh, ya, contohnya di sini adalah istablat atau istablat. Istablat itu mufradnya adalah istablun, ya, istablun. Waqad yakunu mukassaran dan terkadang, ya, ada yang di taksir dijamak taksirkan contoh, yaitu ya hublayat jamak dari hubla. Hublayat jamak dari hubla. Itu wanita yang hamil. Nah, istabel itu dia adalah tempat kuda atau hewan-hewan. Kalau hublayat, dia adalah wanita yang. Nah, tapi berikutnya, wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, berikutnya ini yang terakhir dari dhammah menjadi tanda bagi rafa bagi sebuah bagi sebuah kalimat, yaitu pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari, ya, kata beliau, ya, Allah di dalamnya tasbi akhir syai. Oh iya, saya terleput di jamak muannas salim, ya, apa yang dipaparkan oleh Sahibul Hasyiyah Ibnu Qasim di sini, ini beliau menyebutkan tandanya adalah dhammah. Kita tambahkan baik dhammahnya zahirah ataupun dhammahnya muqaddar. Kalau dhammahnya zahirah yang beliau sebutkan di sini, ja'at al-hindatu, nah, itu semua dhammahnya zahirah. Nah, kalau yang dhammahnya muqaddarah, ya, semisal itu mengatakan ja'at akhawati. Ja'at akhawati. Nah, itu. Atau di Al-Qur'an haula'i banati. Banati jamak dari bintun. Nah, itu perubahan lagi tuh. Ya, perubahan pada mufradnya. Bintun jadi banat. Ya, muqaddarahnya apa? Hah? Muqaddarahnya misalkan begini. Ya. Apa? Banati. Ya, berarti ja'at banati. Haula'i banati. Ya. Maka banati itu misalkan antum membacakan ayat wa haula'i banati. Mereka itu adalah putri-putriku. Haula ini isim isyarah. Mabni al-kasr. Mabni al-kasr fi mahalli raf'in sebagai mubtada. haulai banati banati. Ya, haulai banati banati khobar mubtada marfu. Alamat rafihi dhammah muqaddar. Ya, ala ala maqabla ya'il mutakallim. Mana min zuhuriha lil munasabah. Ya, karena enggak nampak dhammahnya, tapi karena diidhamakan kepada ya mutakallim. Ini fi mawdi'in wahid, di satu tempat aja. Ya, berbeda dengan yang tadi bisa di tiga tempat. Ta'adzur, astiqol, yang menghalanginya, menghalangi dhammahnya itu tiga hal. Ta'adzur, sikol, atau lil munasabah. Nah, kalau khusus jamak munasalib yang menghalangi dhammahnya itu cuma satu aja. Itu karena lil munasabah, mencocokkan dengan ya mutakallim yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada jamak munasalib tadi. Nah, qala rahimahullah ta'ala. Sudah bisa dipahami sini? Kita lanjut sekarang pada fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Berikutnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu susunan kedua dalam tasrif, fa'ala yaf'ul. Fa'ala yaf'alu, yaf'ilu. Ya. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Itu semua fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Nah, qala fi'il fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'il mudhari yang tidak bersambung, yang sesuatu apapun tidak bersambung dengannya. Sesuatu apapun tidak bersambung dengannya. Nah, maka fi'il mudhari yang seperti ini, maka dia marfu dengan dhammah. Ya, dia marfu dengan dhammah. Ya, tidak, sesuatu apapun tidak bersambung dengannya, yaitu amil-amil nasab maupun amil-amil jazm. Amil-amil nasab maupun amil-amil jazm. Nah, ini fi'il mudhari yang seperti ini marfu dengan dhamma. Yang sering kita katakan li tajarrudihi 'ala nasibi wal jazm. Ini artinya. Hah? Kenapa? Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Disyaratkan pada fi'il mudhari ini rafa' dengan dhamma zahirah atau muqaddarah, ya, dia tidak bersambung di akhirihi dengan sesuatu apapun, ya. Tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya, baik itu bersambung dengan nun niswah atau dengan nun taukid atau dengan alif isnain waw jamaah maupun ya muannasah mukhatabah. Itu tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya, di akhirihi, dengan sesuatu apapun, dengan berarti tidak bersambung dengan apa aja, nun niswah, nun taukid, maupun dengan tiga hal di af'alul khamsah yang fa'il, ya, domir fa'il di af'al al khamsah yaitu al alif, al waw, dan juga ya muannasah mukhatabah. Nah, kalau bersambung dengan nun taukid, maka dia bukan marfu, maka dia mabni. Ya, maka dia mabni. Bersambung dengan nun taukid. Misalkan untuk mengatakan, ya, saya deribu, saat deribu, saat deribanna, maka dia mabni alal fath. Kalau bersambung dengan ya nun niswa, ya misalkan al ummahatu yadribna asyikha Abdul Majid. Al ummahatu yadribna asyikha Abdul Majid. Al-Ummahat yadribna, maka ini fi'il mudhari yadribna mabni, mabni ala ish, mabni ala syukur. Nah, kalau bersambung dengan waw jamaah, maka dia sudah bukan marfu'nya dengan domah lagi, tapi dengan waw. Bersambung dengan alif tasnya, maka dia marfu'nya dengan alif. Kalau dengan ya muannasah mukhatabah, marfu'nya dengan ya. Marfu'nya dengan ya. Lah, makunya dengan subutun nun. Ada pun waw, ada pun alif, ada pun ya muannatsah mukhatabah, fa'il. Ya, marfu'nya dengan subutun nun. Kalau af'alu khamsah marfu'nya dengan subutun nun. Iya, iya aja. Merujuk lagi matan ala jurumiyahnya kalau begitu. Hah? Sengaja enggak disebut. Enggak disebut biar. Nah. Ya, tafadhol dibaca di sini sekarang. Siapa sekarang? Ah. Si ini siapa? Hilmi. Itu yang kedua, nunnya itu nun taukidnya khafifah itu. Ya. Nun taukidnya khafifah bukan sakinah. Jadi ya yakun yang mana tadi? Yang pertama layus janana walayaku nanna. Terus au yun qalu Allah rahimahullah ta'ala. Yujibu bina'ahu ka nun niswa. Ya, nun itu nanti mimba bil hikaya. Atau boleh ka nunil niswa. Itu nanti fi mahali raf'in fa'il dari yujib. Ya. Maka nun niswa itu mengharuskan mabninya fi'il mudhari' tadi. Fi'il mudhari' tadi. Semisal nun niswah ya. Misalkan nahu yatarabbasna. Ya, mereka para wanita menunggu. Nah, para wanita menunggu. Nungguin Syekh Abdul Majid. Yatarabbasna. Mereka para wanita menunggu. Nah, ini kalau bersambung dengan nun niswah, maka dia mabni. Mabni ala apa ini kita katakan? Mabni ala ala apa? Ala sukun. Lihat huruf lam fi'ilnya. Ya tarabbasna. Berarti huruf sad. Sadnya sukun. Maka kita katakan dia mabni. Mabni ala sukun. Al-Fadhi Al-Quran. Wal-walidatu yurdi'na. Wal-walidatu yurdi'na. Wal-walidatu mubtada. Kemudian yurdi'na. Dia nanti fi'il mudhari' mabni ala sukun. Ya. Fa'ilnya nun niswa. Yaitu fi'il mudhari ini jumlah yurdi'na fi mahalli raf'in sebagai khobar dari mubtada al-walidat ya al-walidatu yurdi'na. Baik, nah ini maka nun niswah mewajibkan fi'il mudhari menjadi mabni. Ya, au nun taukid atau nun taukid. Kalau nun taukid bersambung dengan fi'il mudhari maka nun taukid mengharuskan fi'il mudhari tadi juga mabni. Contoh. Nahu. Ya. Layus jadanna. Ya. janana. Perhatikan ya, lamnya tersebut ya. Ya, lamnya adalah lam waqi'ah ya, bijawab qasam. Itu lam waqi'ah bijawab qasam. Ya, takdirnya wallah. Ya, bijawab qasam muqaddar, takdirnya adalah wallahi la yusjananna. Baik, itu lamnya adalah lam waqi'ah bijawab qasam. Untuk mengatakan wah, la aktubanna. Saya benar-benar akan menulis. Sa'adhabanna ila kada wa kada. Itu lamnya lam waqi'ah bijawab qasam. Takdirnya adalah wallahi. Nah. Kemudian ya, yusjananna berarti dia dalam fi'il mudhari mabni ala ya, apa lam fi'ilnya harakatnya? Lah, harakat lam fi'ilnya apa? Lah, fathah, maka dia mabni ala fathah. La yusjananna, yusjan. Dia benar-benar dipenjarakan. Ya, mabni ala fathah. Karena dia bersambung litisalihi binuni taukid sakila. Ya. Nah, nun taukid itu harfun la mahala laha min al-i'rab. Nun taukid adalah huruf ya, yang tidak memiliki posisi i'rab. Wala yakunanna. Atau dia bersambung dengan nun taukid khafifah ya. Nun taukid khafifah ya. Sama juga yajtahidan yakunan ya, yajtahidan yakunan, itu yajtahidan yakunan ya, dia ada fi'il mudhari mabni 'alal fath liittisalihi bin nun at-taukid al-khafifah ya, nun taukid khafifah atau sakinah di harf, dia adalah huruf la mahala laha min al-i'rab. Kemudian au yunqalu i'rabuhu kal alifil isnain, atau i'rabnya itu dinakal, dipindahkan, dialihkan ya, dialihkan, semisal dialihkan ke alif isnain, bukan lagi dengan dhamma. Contoh yadriban ya, dia bersambung dengan apa? Dengan alif tasniyah, yang di sini alif tasniyah adalah fa'il. Nah, kalau dia marfu, marfu-nya ialah dengan sabatin nun, dengan adanya nun. Ya, awi wawul jamaah. Ya, contoh yadribuna. Ya, ini pada bab amsilah al-khamsah. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya, contoh yadribuna, maka seperti ini dinakal i'rabnya ke ya, dok kewal, bukan dengan domah lagi. Ya, bukan dengan domah lagi, maka yang tribunal, dia dirfin mudhari, marfu, ya. Marfu tentunya ditajar di aninasibi, berjazi. Walamatu raf'ihi, al-waw. Ya. Kok al-waw? Sebutun nun. Wawnya adalah fa'il. Memangnya kalau dia mansub majzum wawnya hilang. Terus fa'ilnya mana? Awil ya ilmu khotabah atau ya mukhotabah ya nahu tadribina anti tadribina. Anti tadribina Syekh Abdul Majid. Misalkan, Syekh Abdul Majid jadi maf'ul buat akhwat enak antum. Tapi dari tadi dikeroyok, dipukul. Iya. Nah, kemudian sebuyutan dah. Kemudian kata beliau, "Fa ma lam yattasil bi akhiri syai'un fa huwa marfu'un bi dhammati dhahirah." Nah, selama dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya, maka fi'il mudhari' tersebut marfu' dengan dhammah dhahirah. Ya. Dengan syarat litajarudihi aninasibi wal jazi. Amil, ingat ya, amil maknawi. Amil dari fi'il mudhari yang marfu adalah amilnya. Amilnya kalau fi'il mudhari yang semisal yadhabu. Nah, maka Amilnya adalah amil ma'nawi, yaitu litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Dan di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, maka fi'il mudhari tersebut marfu dengan dhammah. Marfu dengan dhammah. Marfu'un bidhammati dhahirah. Marfu dengan dhammah dhahirah. Nahu yadribu. Awil muqaddarah alal alif. Ataupun muqaddarah alal alif nahu yakhsha. Ya, yakhsha. Atau alal waw nahu yad'u. Au alal ya nahu yarmi. Nah ini ya, nanti pembahasannya kalau dia marfu, ini semua dia marfu'nya bidhammah muqaddarah, misalkan yakhsha. Yakhsha dia marfu'nya bidhammah muqaddarah. Dia kalau mansub, nanti ada pembahasannya tersendiri ya. Dia juga sama ini, mansubnya dengan fathah muqaddarah. Ya. Nah, majzum dengan hadaf harful illah. Nanti ada pembahasan sendiri. Insyaallah. Sudah jelas di sini? Ya. Jelas di sini ya. Itu yang semua yakhsha, yad'u, yarmi, itu semua nanti ya fi'il mudhari'nya marfu bidhammah muqaddar. Baik. Baik ya, selesai ya. Jadi dhammah menjadi tanda bagi rafa di empat mawadi. Apa aja? Isim mufrad. Kedua apa? Kedua apa? Jamak taksir. Yang ketiga? Jamak mu'annats salim. Yang keempat? Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Apa yang dimaksud lam yattasil bi akhir syai'? Tidak bersambung dengan nun niswah, dengan nun taukid. Dengan kalau bersambung dengan nun niswah nun taukid maka dia mabni. Ya, kalau bersambung dengan nun niswah mabni alal sukun. Kalau bersambung dengan nun taukid mabni alal fath. Nah, kalau dia bersambung dengan ya alif isnain, ya alif waw jamaah, kemudian ya muannats mukhatabah, maka kalau dia marfu, marfu'nya dengan apa? Dengan adanya nun di akhirnya. Ya, dengan adanya nun. Nah, dia menjadi tanda bagi rafa. Baik. Berikutnya sekarang tanda rafa berikutnya setelah dhammah adalah al-waw. Qala al-muallif rahimahullah taala, wa ammal waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkar salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Kemudian kata musannif As-Sanhaji rahimallah, adapun waw fatakunu alamatan, maka dia menjadi tanda lirraf'i, bagi rafa, fi maudi'ain, di dua tempat saja. Yang pertama fi mudzakkar, fi jam'il mudzakkar salimi, pada jamak mudzakkar salim. Yang kedua wa fil asma'il khamsah. Ya, asma'il khamsah isim-isim yang lima, maksudnya isim ini kompak terus dalam i'rabnya, apakah dalam rafa, nasab, khafad atau jar. Ya, kalau rafa dia semuanya wow semua, enggak ada yang ya yang berontak satu orang atau satu isim. Ya, misalkan abuka dengan wow, nanti akuka enggak mau. Nah, dia enggak mau, enggak bisa. Ini sama semuanya, ya. Itu abuka, apa itu asmaul khamsah? Abuka, akuka, hamuka, fuka, dumalin. Ini contoh idofahnya aja. Berarti nanti mudhofun ilaihnya bisa apa aja. Kita ganti jangan abuka, abuha. Abuha, abuhu, kemudian abuhum, abuhunna, ya, abuhunna. Misalkan, ya. Atau ahuha, ahuhunna, ya, dan seterusnya. Baik ya, jadi setelah musannif rahimahullah taala menyebutkan dhammah, maka beliau memulai di sini pembahasan ya yang menjadi niabah anid dhammah, yang menjadi pengganti dari dhammah. Karena dhammah adalah tanda asal, tanda asli. Nah, ini sekarang ya yang penggantinya yang pertama adalah waw. Nah, beliau di sini menyebutkan bahwasanya waw menjadi tanda bagi rafa'nya sebuah isim di dua tempat saja. Itu di jamak mudzakkar salim dan yang kedua di asma al-khamsah. Nah, kalau jamak mudzakkar salim tadi sudah kita dapat definisinya sedikit di pembahasan jamak muannatsnya. Dia baru ini benar-benar salim. Baru benar-benar mudzakkar. Karena dia dibentuk dari isim-isim yang mudzakkar, yang berakal. Walaupun ada nanti mulhaq yang enggak berakal, itu mulhaq aja. Ya, yang diikutkan aja. Karena memang sudah sudah kadung terlanjur muncul itu di dalam bahasa Arab, bahkan di Al-Qur'an. Ya sudah dimulhaqkan kepada kepada grammar dari jamak mudzakkar salim. Tapi asli jamak mudzakkar salim dia betul-betul mudzakkar akhir berakal. Dan salim, maksudnya apa salim? Salamatu mufradihi min at-taghyir. Ya. Yaitu yang namanya jamak mudzakkar salim adalah salamatu mufradihi min at-taksir, min at-taghyir. Selamatnya perubah mufradnya dari taksir. Taksir apa makna taksir tadi kata Sahibul Hasyiah? At-taghyir, dari perubahan. Ya. Nah, muslimun, muslimuna, mufradnya muslimun, selamat. Tadi sudah kita contohkan. Ya. Baik, sekarang kita baca, lihat di footnote nomor 1. Ya. Tafadhol, baca sini. Syekh Marwanto. Nah. Abu Ibrahim ya. Antum sekarang abu apa Marwanto? Hah? Abu apa antum? Hah? Abul Khitbah apa Abu Nador? Gitu. Dahamnya gitu. Ayo tafadhal. Tak grogi dia. Salah baca lagi. Malah baca biodata yang kemarin lagi. Tafadhal. Salihun wa'at fi amsalihi nah li salamati bina ilmu qadibihi alaman au sifatan nah baik ya perhatikan dulu nih jamak mudzakkar salim ya beliau mulai mendefinisikan apa itu jamak mudzakkar salim dari istilah ilmu nahwu dia adalah labdun dalla ala aksara minasnain enggak pakai isnatain ya. Karena musanna yang muannas itu jamaknya bukan jamak mudzakkar salim. Dia khusus musanna yang mudzakkar. Maka beliau di sini menyebutkan minasnaini faqat, ya. Qala labdun, jamak mudzakkar salim itu adalah sebuah lafaz dalla yang menunjukkan ala aksara yang menunjukkan lebih dari dua. Isim dua yang musanna mudzakkar. Ya, jadi dia kullu ismin dalla ala aksara minasnain. Ya, bi ziyadatin fi akhirih. Dengan adanya tambahan pada akhirnya. Adanya tambahan pada akhirnya. Adanya tambahannya itu tambahannya adalah ya, adalah waw. Ya, adalah waw dan nun. Ya, apa namanya? Muslimuna. Ya, kalau danti mansub atau majrur muslimina. Qala rahimahullah ta'ala salihun litajrid. Nah ini salihun litajrid ya, jamak yang tambahan ini jamak mudzakkar salim ini dapat ditajrid. Ya, apa maksudnya ditajrid? Tafriq, dipisah. Misalkan antum mengatakan ja'a muslimuna. Antum boleh mengatakan ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun. Ya, ja'a az-zaiduna. Ja'a Zaidun, Zaidun, Zaidun. Hakada. Ini salihun litajrid, ay salihun litafriq. Ya, dapat dipisah. Ya, dapat dipecah-pecah satu-satu. Nah. Ya. Salihun li tajrid maknanya apa? Salihun li tafriq. Ja'a az-zaidun, ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun itu. Paham enggak di sini? Ja'a al-muslimuna, ja'a al-muslimun, ja'a al-muslimu wal muslimu wal muslim. Minimal kan tiga ya. Kalau dalam ilmu nahwu jama itu berarti apa? Tiga. Kata beliau, ya, kata beliau di sini lafdun dalla ala aktsara min asmain. Ya, berarti lebih dari dua. Ya, itu salihun tajrid. Wa atfi alaih. Wa atfi amsalihi alaih. Dan dapat diatof dengan yang semisalnya. Ya, dapat diatof dengan yang semisalnya. Zaidun, ya, Zaidun, wa Zaidun, wa Zaidun. Nahu kaja'a Zaidun. Ja'a Az-Zaidun. Nah, itu perhatikan. Itu berarti ja'a Az-Zaidun, wa Zaidun, wa Zaidun. Summiya Saliman. Kenapa dinamakan Salim di sini? Ya. Dinamakan Salim di sini adalah kata beliau, ya. Li salamati bina'il mufradi fihi. Itu karena selamatnya mufradnya pada jamak mudzakkar Salim ini. Selamat dari apa? Minat taksir, ai minat taghyir. Ya. Selamat dari perubahan, tidak seperti jamak muannats Salim. Ya, jamak munasalib atau jamak bizyadah alif wa ta enggak selamat terkadang. Atau apalagi jamak taksir. Ya, atau apalagi? Ya, sighah muntahal jumu. Berubah semua. Masjid, masajid. Apalagi isim jamak. Nah, enggak punya sama sekali lafaz mufradnya. Mar'atun nisa'un. Ini isim jamak bukan jamak. Apalagi ini? Ya, beda banget, ya enggak? Enggak punya kesamaan dari mufrad, enggak punya mufrad dari sisi lafaz. Hanya punya mufrad dari sisi makna, ya. Jamalun ibil. Ibil itu para jamal. Apa jamal-jamal. Unta-unta gitu. Nisa, nisa para mar'ah. Mar'ah. Baik. Qala rahimahullah taala, mana lagi sekarang? Udah mulai capek ini. Udah berapa jam kita belajar? Sejam lebih ya? Insyaallah. Nah, cukup dulu deh ya. Sampai sini dulu, nanti kita ulang lagi. Ya. Subhanallah bihamdih. Ada yang mau tanya enggak? Subhanallah. Tafadhalu kalau ada yang mau tanya.